Mengapa ada gerhana matahari? Sungguh aku ingin tahu jawabannya, agar ku mengerti tentang dunia yang begitu banyak peristiwa alamnya. Tahu aku tentang makna peribahasa, tuntut ayomu sampai setinggi bintang. Ayo kawan, kita belajar bersama menjawab fenomena yang ada, agar kita jadi tahu tentang dunia. Bangsa Indonesia. Siap.